Mulu. Wa. Atop kemana? Apa irabnya wa tahrimi? Atop kemana? Artinya terus bi. Si Andraman satu lagi. Ayo, apa irabnya? Jid. Apa irabnya? Mubtada. Mubtada Zek. Ulifat. Begitu, kitabul alamata kuwi. Ulifati kitabul alamati al-albani alaihi rahimahullah. Alaihi rahimahullah kuwi. Pirang-pirang. Fikhian. Tamakinun fi ilmi hadisi fahata bi ahadisa binahi an tamahil alami badwa bimanmu. Em, depan em. Sini. Depan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sampai pada bait yang keberapa ini? Yang kelima. Berkata Imam Ibn al-Wardi rahimahullah, walhu an alati lahwin ittarabat wa anil amru di murtajjul kafal. Dan lalailah engkau dari alat-alat yang melalaikan. Alat-alat lalai yang ditabuh. Dan juga dari amrud. Anak-anak yang belum tumbuh. Jenggotnya murtajul kafal yang pinggulnya bergoyang. Qala Syekh Yahya hafizahullah qawluhu wa anhu alati lahwin ittarabat yushiru ilan nahyi an sama'i alatil lahu atau sima'i alatil lahu sama yang benar an sama'i alatil lahwi minal aghani wa sa'iril alatil mulhiyat. Ucapan al-imam Ibn al-Wardi dalam bait ini, beliau mengisyaratkan tentang larangan mendengarkan alat-alat yang melalaikan dari nyanyian-nyanyian, musik-musik, dan juga seluruh alat-alat yang bisa melalaikan, menghabiskan waktu tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah. Media-media yang tidak ada gunanya, medsos-medsos yang tidak ada gunanya, dari seluruh alat-alat yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah, ini semua hukumnya adalah terlarang. Musik, nyanyian-nyanyian, demikian juga seluruh alat yang bisa melalaikan seseorang, alat-alat game, apalagi game. Ini benar-benar melalaikan. Seorang bisa sehari semalam main game. Karena itu semua hukumnya adalah haram. Nanti akan kita ambil dalilnya. Qala wa tahrimul aghani ulifat fiha kutub. Adapun tentang haramnya nyanyian, ini sudah ditulis tentangnya beberapa kitab. Kutub, jamak kitab. Wa min ahsani ma ulifa fihi kitabul. Apa irabnya kitabu? Apa irabnya? Siapa ini? Ayo yang belajar nahu, nambah lagi yang ikut irab. Masa cuma beberapa orang saja? Semangat lagi belajarnya. Apa irabnya Zid? Naibul fa'il. Wa min ahsani ma ulifa fihi kitabu. Ayo irabnya apa? Dari bapak-bapak. Pak Utari. Irabnya apa Pak Utari? Wa isha. Sapa menahi. Apa Jack, kira apa Jack? Mubtada mu'akhor Zid. Naibul fa'il, naibul fa'il. Itu mubtada mu'akhor dari min. Kitabul Allamah Al-Albani alaihi rahmatullah. Dan termasuk kitab yang paling bagus yang ditulis tentang masalah musik ini adalah kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah Muhammad Ibn Nuh, namanya Syekh Albani Muhammad Ibn Nuh Abu Abdurrahman Syekh Albani rahimahullah, termasuk ulama di zaman kita. Beliau adalah seorang muhaddis, seorang alim sunni salafi kuh tulen alaihi rahmatullah. Yaitu kitab Tahrimul Alat, Tahrimu Alatil Lahwi wat Tarb. Haramnya alat-alat lahu, alat-alat yang melalaikan. Ini umum, bukan hanya musik, tapi seluruh alat yang melalaikan seorang. Walaupun itu awalnya mubah, tapi kalau dipakai terus-menerus untuk melalaikan seseorang dari hal-hal yang lebih penting, maka ini masuk dari alatul lahu wat Tarb. Alat-alat musik yang ditabuh. Dan ini bukan khusus yang tarb saja. Ada yang ditabuh, ada yang dipetik, ada yang ditiup. Namanya alat musik. Ada yang di... apa lagi? Macam-macam alat musik. Fa'innahu akhada an Ibn al-Qayyim. Karena sesungguhnya Syekh Al-Albani mengambil pembahasan tersebut dari Al-Imam Ibn al-Qayyim. Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakar. Imam Ibn al-Qayyim termasuk muridnya Syekhul Islam Taimiyah yang paling terkenal dan menjadi salah satu bukti luasnya ilmunya Syekhul Islam adalah Al-Imam Ibn al-Qayyim. Itu muridnya, bagaimana kalau gurunya? Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim rahimahullah min ighathatil lahfan. Dari kitab beliau, kitabnya Imam Ibn al-Qayyim, ighathatil lahfan. Menolong orang yang sedang lahf, yaitu yang sedang mau tenggelam atau sedang membutuhkan pertolongan. Ini kitabnya. Min masoyidis syaiton. Dari jeratan-jeratan syaitan. Ini kitabnya Imam Ibn al-Qayyim. Isinya tentang makar-makar setan untuk menyesatkan hamba. Ini kitab yang sangat bagus. Barang siapa yang dilanda penyakit maksiat, kitab ini salah satu obatnya. Bismillah. Ighathatul lahfan min masaidis syaiton. Menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Wa min ghairihi, dan juga mengambil dari kitab selain kitabnya Imam Ibn al-Qayyim. Wabahasal masalah tabahkan hadithian fikhian mufidan. Dan Al-Imam Al-Albani dalam kitab tersebut, beliau mengupas masalah ini dengan metode hadithiyah, dikupas secara hadisnya, fikhian dikupas secara fikhiyah, secara hukum, mufidan. Pembahasan yang sangat berfaedah sekali. bahwa mutamakkinan fi ilmil hadis. Pada kenyataannya sendiri beliau adalah seorang yang mutamakkin fi ilmil hadis. Beliau adalah orang yang mapan di dalam ilmu hadis, bukan mapan lagi, bahkan beliau adalah pakarnya di zaman ini. Beliau dan Syekh Muqbil, dua alim ini adalah muhaddis di zaman ini. Walaupun ada beberapa perbedaan antara Syekh Muqbil dengan Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil cenderung lebih ketat. Jadi banyak hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani didhaifkan oleh Syekh Muqbil. Karena itu syaratnya Syekh Muqbil lebih kuat. Makanya kalau hadis itu disahihkan oleh Syekh Muqbil, maka sudah jelas disahihkan oleh Syekh Al-Albani secara umum. Wa huwa mutamakkinun fi ilmil hadis. Beliau sendiri adalah seorang pakar ilmu hadis. Fa'ata bi ahaditsa fin nahyi. Maka beliau mendatangkan dalam kitab tersebut hadis-hadis tentang larangan an sama'il aghani. Larangan-larangan mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian. Ba'duha bi majmu'i turukiha yuhassinuha hu. Sebagian hadis-hadis tersebut dengan seluruh jalan, seluruh sanadnya beliau menghasankan hu, yaitu beliau yuhassinuha hu. Karena ada beberapa hadis yang dhaif, tapi oleh Syekh Al-Albani dibahas, ditelaah dengan seluruh jalan total dari jalan hadis tersebut sehingga menjadi hasan li ghairi alaihi rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Jadi tentang haramnya nyanyian ini sudah ma'ruf, sudah ditulis di dalamnya banyak kitab tentang haramnya musik. Tapi di zaman kita ini tentang haramnya musik ini seakan tidak ada yang peduli kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Kita dapat di seluruh organisasi, seluruh kelompok, mereka semua jalan tentang masalah musik ini. Saya sendiri sampai heran, kenapa hanya seakan-akan hanya ahlu sunnah wal jamaah yang peduli dengan masalah ini. Adapun firaq yang lain dari pendidikan-pendidikan, lembaga-lembaga, demikian juga ma'had-ma'had, organisasi-organisasi, seakan semuanya masih doyan dengan yang namanya musik. Bahkan mereka jadikan sebagai salah satu acara mereka. Organisasi apa saja? Antum tahu organisasi apa yang biasanya yang mereka mengharamkan musik? HT gimana? Pi Pak Musin. Kalau orang-orang HT apakah mengharamkan musik? Jamaah tabligh mengharamkan musik? Siapa yang tahu? Pak Nur, jamaah tabligh atau mereka masih jalan musik? Nasyid biasanya ya. Tapi rata di zaman sekarang yang namanya musik ini sudah hampir semua mengkonsumsinya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qala wa min asyhari ahaditsil ma'azim, di antara hadis yang paling masyhur tentang larangan musik, wa min asyhari ahaditsil ma'azim, dan termasuk hadis yang paling masyhur, hadis musik yang paling masyhur adalah hadisul Asy'ari. Hadisnya sahabat Abu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Ka'ab ibn Asim. Alladhi fi sahih al-Bukhari min tariqi Hisham bin Ammar, yang disebutkan dalam sahih al-Bukhari dari jalannya Hisham bin Ammar. Di dalam sahih al-Bukhari hadis ini disebutkan secara muallak, yaitu tanpa disebutkan sanad dari gurunya Imam Al-Bukhari. Namanya muallak, terputus bagian depan, bagian bawah, ini namanya muallak. Karena itulah Imam Ibnu Hazm mendhaifkan hadis ini gara-gara katanya di Sahih Al-Bukhari hadis ini terputus. karena disebutkan secara ta'liq, secara mu'allak oleh al-Imam al-Bukhari. Karena itu dikatakan oleh Syekh Yahya, huwa thabitun fis sunan. Kalau toh seandainya al-Imam al-Bukhari sanadnya dhaif, maka hadis ini thabit, telah tetap, telah sahih di dalam sunan-sunan yang lain, dalam kitab-kitab yang lain. Jadi aneh sekali al-Imam Ibn Hazm mendhaifkan hadis ini gara-gara hanya di dalam Sahih Bukhari disebutkan secara mu'allak. Padahal mu'allaknya Imam Al-Bukhari ini sendiri disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, kalau yang disebutkan dengan sighah jazm qala ini, maka hukumnya sahih sebagaimana pembahasan dalam bab ini. Jadi dalam Sahih Bukhari sendiri walaupun disebutkan secara mu'allak maka sahih. Kalaupun seandainya enggak sahih, tayyib, kita katakan hadis itu dhaif dalam Sahih Bukhari, bukankah dalam sunan-sunan yang lain hadis itu sabit? Jadi mau pakai apapun juga, yang jelas hadis ini adalah hadis yang sabit, yang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa dipakai hujjah, dan tidak ada alasan untuk Imam Ibnu Hazm, karena memang madhabnya beliau membolehkan musik. Madhabnya Imam Ibn Hazm membolehkan musik karena beralasan hadis ini do'if, hadis larangannya do'if. Dan ini pendapat yang lemah, karena hadisnya sahih. Karena hadisnya sahih. Kalaupun tidak ada hadis ini, maka di sana ada dalil-dalil yang banyak sekali. Di antaranya adalah ayat Al-Quran nanti. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunanna aqwamun, bukan aqwaman, aqwamun. Apa i'rabnya? Apa Oman? I'rabnya? Aqwamun la yakunanna aqwamun. Isim kana? Isim atau fa'ilnya? Ini kana apa ini? Nakis atau tam? Karena itu kalau artinya itu ada, maka dia itu tam. Isim yang datang setelahnya sebagai fa'il, bukan sebagai isim. Kalau kana itu artinya adalah, maka dia adalah kana yang nakis. Sehingga isim yang datang setelahnya menjadi isimnya dan yang setelahnya menjadi khobarnya. Gitu. Jadi beda arti saja. Kalau kana yang artinya itu ada, maka dia kana yang tam. Artinya ada, wis gak butuh fa'il, gak butuh khobar. Wong ada, akan ada suatu kaum, akan ada beberapa kaum, nah, gak butuh sesuatu lagi. Tapi kalau artinya itu adalah, berarti kan butuh khobar. Ini adalah itu, nah gitu. Ini adalah apa, berarti kan butuh khobar. Karena sudah saya sebutkan, kaidah yang paling gampang untuk mengenali mubtada. Mubtada itu adalah sesuatu yang ingin kamu beritakan. Wis, itu definisi mubtada yang paling gamblang, paling ringkas, dan paling dipahami insya Allah. Mubtada adalah sesuatu yang ingin kamu beritakan. Berikan padanya berita. Dan khobar adalah beritanya. Kaki ini panjang, kaki ini putih, pintu itu panjang, pintu itu lebar. Itu semua adalah mubtada dan khobar. Makanya kalau kana itu artinya adalah, maka dia dikatakan nakis, butuh khobar. Karena yang namanya adalah itu kamu butuh. Muhammad adalah laki-laki. Nah, berarti kan khobar, butuh khobar. Tapi kalau ada, sudah cukup. Akan ada suatu kaum, enggak butuh kata yang lain. Jadi kana di sini adalah tam. Layakunanna aqwamun, akan ada beberapa kaum min ummati, dari umatku, yastahillunal hira wal harira wal ma'azifa. Mereka akan menghalalkan hira, yaitu farj, maksudnya adalah zina. Wal harira dan sutra, wal ma'azifa dan alat-alat musik. Berarti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada kaum yang menghalalkan. Mafhumnya berarti pada saat itu musik adalah haram, hukumnya adalah haram, dan akan ada kaum yang menghalalkannya bighairi haq, yang akan menganggap hukumnya sebagai halal, berarti hukumnya adalah haram, gitu loh. Maka hadis ini sebagai dalil bahwasanya musik adalah haram, karena Rasulullah memberitakan nanti di akhir zaman akan ada yang menghalalkannya. Berarti mafhumnya musik adalah haram. Wastihlalu syai'i yakunu ba'da tahrimihi, sementara yang namanya menghalalkan sesuatu, wastihlalu syai' menghalalkan sesuatu itu terjadi setelah pengharamannya. Enggak mungkin dikatakan menghalalkan kalau sesuatu itu sudah halal. Sesuatu itu kalau sudah halal enggak mungkin dikatakan menghalalkan lagi. Waqad qurina bi umurin muharramah. Bukti yang kedua, dalam hadis tersebut musik dibarengkan dengan perkara-perkara yang haram yang lain. Wahyal hir ay az-zina, yaitu yang pertama zina. Zina haram jelas. Dan sudah diketahui secara akal maupun secara syara. Maka barang siapa yang menghalalkannya, dia adalah kafir. Wal harir, demikian juga disandingkan dengan harir, yaitu sutra. Muharramun lubsuhu ala rijali, haram untuk haram dipakai oleh laki-laki. Illa fima rukhisa fihi lil ilaj, kecuali memang kalau memang diringankan untuk obat. Enggak tahu sutra apa bisa dipakai obat. Untuk penyakit hikkah, al-hikkah yaitu penyakit kulit. Fi maudhi'iha, hanya khusus hanya untuk di penyakitnya itu saja. Maka ini sebagai bukti kalau musik itu haram, karena ia disandingkan dengan zina dan juga dengan sutra yang haram. Faqauluhu yastahilluna dalla ala tahrimihi. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu akan menghalalkannya, ini menunjukkan hukumnya pada asalnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih, maka tidak ada alasan bagi orang yang menghalalkan musik, karena hadisnya sahih. Qala wa min al-adillati ala tahrimi, di antara dalil tentang haramnya musik adalah qaulullah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini, karena ayat ini mengandung banyak faedah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Perhatikan ayat ini adalah sangat tegas tentang haramnya musik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nas, di antara manusia. Dari sini saja aroma zam sudah tercium. Kata Syekh bin Bas, ayat ini adalah fi siyakid dam, karena dikatakan wa minan nas, ono sebagian uang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sudah tidak enak. Itu sudah menunjukkan celaan. Kalimat wa minan nas ini sendiri adalah siyaknya adalah siyak celaan. May yashtari, di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadith, membeli atau menggunakan ucapan-ucapan yang lahu, ucapan-ucapan yang sia-sia. Dikatakan ucapan yang sia-sia, musik itu adalah ucapan yang sia-sia. Di ono isine musik sing apik gak ono. Walaupun musik Islami. Banyak di antaranya adalah malah bidah, lebih buruk daripada musik yang maksiat. Musik kalau dipakai agama, kalau dipakai berdakwah, justru malah menjadi muhdatsat. Karena itulah wal hadis ditafsirkan oleh para mufassirin adalah musik. Kemudian liudilla, untuk menyesatkan. Nah, ini saja sudah celaan lagi. Dia itu menjadi sesat dan menyesatkan. Enggak mungkin menyesatkan kalau enggak sesat dulu. Duluan, jangan nyesat nawong itu yang sesat disian, sesat dew, sesat dicek, lagi isonya sesat nawong. Ini kata Syekh bin Bas, liudillah, menyesatkan, dia sendiri sesat dan menyesatkan. Karena itu orang-orang yang memakai dan menggunakan dan memperdengarkan musik, mereka itu sesat dan juga menyesatkan manusia. An sabilillah, dari jalan Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu. Ini bighairi ilm dalam Al-Quran pasti untuk celaan. Karena kalau pakai ilmu jelas, itu adalah huda, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada lafad bighairi ilm dalam Al-Quran itu pasti celaan. Wayattakhidaha huzwa, dan menjadikannya sebagai bahan candaan. Ini juga celaan lagi. Kemudian ulaika lahum adzabun muhin, mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini celaan paling parah. Mereka diancam dengan azab yang pedih. Karena itu tadi ada berapa celaan dalam ayat ini? Wa minan nas, 1. Lahwal hadis, 2. Liyudilla, 3. Bighairi ilm, 4. Wa yattakhidha huzwa, 5. Ulaika lahum adzabun muhin, 6. 6 penegasan tentang haramnya musik dalam satu ayat ini saja, surat Luqman. Ada 6 penegasan. 6 isyarat. 6 isyarah tentang haramnya musik. Qala jama'atun minal mufassirin, berkata sekelompok dari kalangan mufassirin, lahul hadithi al-aghani. Lahul hadith di sini maksudnya adalah al-aghani, yaitu nyanyian-nyanyian, musik-musik. Walau nadarta ila adraril aghani alal qalb wa alal waqt, dan andai saja kamu mau melihat tentang bahaya-bahayanya nyanyian terhadap hati. Orang yang suka nyanyian, hatinya pasti rusak, hatinya pasti sakit, hatinya pasti busuk. Karena isinya nyanyian enggak ada yang bagus. Semua isinya adalah tentang nafsu. Rata-rata isinya adalah nafsu. Maka akan merusak hati. Wa alal waqt, demikian juga merugikan waktu. Habis dipakai untuk melihat, mendengarkan konser, untuk mendengar. Gak pernah ngaji, gak pernah apa. Gandrung musik. Di dalam HP-nya isinya musik semua. Di dalam tape-nya isinya musik semua. Di dalam radionya isinya musik semua. Mana, kapan waktunya dipakai untuk mempelajari Al-Quran? Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani, dari hadisnya Abdullah bin Abbas, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan nikmat waktu luang. Masih muda, masih sehat, masih perkasa, hidupnya habis dipakai untuk mendengarkan musik, untuk konser musik kemana-mana. Kesehatannya juga dipakai untuk perkara maksiat. Maka ini tertipu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bil 'abdi la yadhkurullaha fiha illa kanat 'alaihi hasratan watirah." Tidak ada waktu yang berlalu atas hamba tidak dipakai untuk zikir kepada Allah di dalamnya, kecuali waktu tersebut akan menjadi penyesalan dan juga akan menjadi kotoran atau menjadi tumpukan dosa nanti pada hari kiamat. Hadis ini sudah pernah kita jelaskan maknanya dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalaupun enggak dosa, minimal adalah menyesal karena waktunya hanya berisi kotoran-kotoran dan sampah-sampah dari amalan. Karena itu kalau hanya disibukkan dengan musik, penggandrung musik, pengagum musik, apalagi yang sampai mendalami sekolah musik dengan segala bentuknya, baik itu musik, musik model solo, musik model rock, musik model jazz, entah apa semua itu tulisannya, entah itu tongklek. Ini sekarang lagi lami tongklek. Itu juga haram. Bahkan sebagian keyakinan manusia ada yang kufur. Ketika sesuatu itu ditabuhkan padanya tongklek, maka rezekinya akan laris. Ini terjadi di pasar Tebluru. Ada orang tua mengatakan demikian. Pasarnya laris gara-gara tadi malam ditabuhkan tongklek katanya. Ini adalah syirik. Ini yang punya tongklek enggak sadar kalau dipakai untuk seperti itu. Demikian juga drum band. Ini juga musik. Haram. Kaum muslimin harus tahu ini dan harus menjauhi. Ini dalilnya jelas. Ini dalilnya jelas. Karena itu waspadalah, wahai kaum muslimin, dari keburukan-keburukan ini. Dan lihat ayatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela dengan tegas. Dan ini adalah langsung nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Masa kita enggak mau mengambil nasihat? Qala fal ghina ubariduz zina, maka musik nyanyian adalah bariduz zina, pengantar. Dia adalah tambul temannya zina. Nek wis ana musik biasanya ada khamer. Kalau tidak ada khamer, sudah zina. Karena itu, fal ghina ubariduz zina, penghantarnya zina adalah musik. Karena di dalam musik terdapat goyang-goyang, terdapat kata-kata yang vulgar, sehingga menumbuhkan hasrat, menumbuhkan gelora jiwa, sehingga menghantarkan kepada zina. Karena itu disebutkan barengan dalam hadis tersebut. Wa asyharu man urifa bil aghani war ruqas wat tamayul, dan yang paling masyhur, orang yang paling masyhur dikenal dengan nyanyian-nyanyian dan war ruqas, dansa-dansa, joget-joget, wat tamayul, dan saling bergoyang, wa ma yusammuna bis sama, dan apa yang mereka namai dengan sama, yaitu maksudnya mendengar. Humus sufiyah adalah kelompok sufiyah, mereka ibadahnya memang pakai musik. Memang khusus ibadahnya memang dipakai dengan musik, entah musik India, entah musik rock, entah musik Jawa, semuanya dipakai untuk beribadah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Fahuwa min dinihim ittakhadhuhu dinan. Maka musik ini termasuk agama mereka, mereka menjadikannya sebagai agama. Hatta dzakaru fi tarjamati maliki Arbil awwala man ahdatsal maulid fi dzalikal balad. Sampai-sampai mereka menyebutkan di dalam biografinya Malik Erbil, Raja Erbil, bahwasanya dia adalah orang yang pertama kali mengadakan maulid, yaitu festival maulid di negeri tersebut. Kejadiannya adalah annahu da'ahum fi ayyamil maulid ala khamsinal alaf ra'sin minal ghanam. Dia, yaitu sang raja tadi, pemimpin tadi, mengundang rakyatnya di hari-hari maulid dengan 50 ribu ekor kambing dan 10 ribu ayam, wa ala 30,000 tobakin minal halwa, dan 30 ribu tobak itu satu kotak dari halawa, itu makanan manis di Arab sana, seperti brownies tapi agak keras sedikit, ini halwa namanya. Tsumma qala wa atahum bisama, kemudian setelah mengundang rakyatnya dengan jamuan-jamuan tersebut, lalu disetelkan atau diadakan karaoke atau pentas nyanyian. Wa kana huwa yarkusu binafsihi alas sama, dia sendiri yang berjoget bersama dengan alunan musik-musik tersebut. Qala wa ala hadza fa sama'ul aghani ma'a hurmatihi wa ifsadihi lil qulub aidan huwa tashabbuhun bil fasikin wad dullalil mubtadiin. Karena itulah mendengarkan musik bersama dia itu adalah haram, dan dia itu bisa merusak hati. Dia juga adalah menyerupai orang-orang fasik, menyerupai orang-orang sesat dari kalangan ahlul bidah yang agama mereka dipakai mainan dengan musik-musik tersebut. Walladzina nahallahu anit tashabbuh bihim, demikian juga tashabbuh dengan orang-orang yang Allah melarang untuk menyerupai mereka. Qala Allah Subhanahu wa taala wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang Allah itu, yang mereka itu melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan mereka. Melupakan mereka pada diri-diri mereka. Ulaika humul fasikun. Fansahum anfusahum, sebagai taukid. Allah melupakan mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Fala yajuzu tasyabbuh bil kafirin, maka enggak boleh menyerupai para kufar. Wala bisyiah, juga enggak boleh menyerupai syiah. Wala bisufiyah, juga enggak boleh menyerupai sufiyah. Wala bisairil fasikin, dan juga enggak boleh menyerupai orang-orang fasik. Kalau di Indonesia ini kita katakan menyerupai orang-orang sufiyah, ya mereka kaget. Oh, mereka semuanya sufiyah, mayoritas sufiyah. Kita yang malah yang aneh. Ini saya hanya karena di sana mengatakan enggak boleh menyerupai orang-orang sufiyah. Kalau di sini orang-orang sufiyah malah yang mayoritas. Qala wa alatul lahwi wat tarbi intasharat wa tafannana an-nasu fiha tafannunan, dan alat-alat musik sudah menyebar luas dan manusia sudah pada berkembang. Tafannana itu sudah tafannun, sudah menghayati dan mengilmui dan sudah mengembangkan, sudah canggih-canggih. Fiha tafannunan, sangat canggih sekali, sangat berkembang pesat. Min hinin ila akhir, dari waktu ke waktu. Qabla ayyam arsala li ba'dul ikhwah, beberapa hari sebelum ini ada sebagian ikhwah yang mengirim kepadaku soalan, sebuah pertanyaan. Anna takharrajat daf'atun minas sayadilah, bahwasanya pada saat itu akan diadakan pelepasan, atau apa, takharrajat itu sekitar apa, pelantikan. Daf'atun yaitu sekelompok, sak apa jenenge daf'ah itu, sak kelas atau apa, ya wisuda, wis dan sudah itu, dari kalangan apoteker. Wa yuriduna an ya'tu bihaflin musikiyin, mereka ingin, ini bahasa gampangnya, nanggap orkes gitu loh. Mereka ingin mendatangkan hafl, pesta musik. Bimunasabati hadat takharruj, karena mensyukuri wisuda tersebut. Ini kita juga banyak kita dapati di akhir tahun di sini, mensyukuri atau demi pelepasan atau wisuda karena sudah lulus, sudah jadi pinter, tapi dipakai, malah dipakai untuk maksiat. Lalu para kiai dan para ustadznya diundang dan mereka semua hadir di situ menyaksikan perbuatan maksiat tersebut. Ini sudah enggak asing sekali. Ini saya ya nganggap asing. Nek kene ya asing blas. Ini saya ya asing sekali sampai ceritakno. Kenane ana wong cerita takok aku ana wisuda jadi apoteker nanggap orkes. Yo gak asing saya, ning kene ya wis blenger. Di sini sudah semua kayak gitu, Syekh. Qulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, awalan innal ladzina kanu yata'allamunal hirof, jamaknya hirfah. Pertama, orang-orang yang mereka itu belajar sebuah keahlian, miman sabako, sebelum mereka, ta'allamu hirafat tijara wal khiyata wat tib, wa hirafan adidatan, maka nu idha takhorroja ahadun minhum min hirafihi, min atau min hirfatin minal hiraf, zahaba. Bukan min hirafi itu, yang benar min hirfatin. Zahaba ya'mal hafal musiki. Pertama, iki lho kok aneh. Orang-orang sebelum mereka yang sudah, mereka sudah lulus, sudah menjadi ahli dagang, menjadi ahli penjahit, ahli menjahit, menjadi dokter, dan juga keahlian-keahlian yang lain, mereka enggak pernah ketika lulus melakukan seperti ini. Oh, mereka enggak pernah dikonos ya, dikini ya wis kabeh. Zahaba ya'malu hafal musik, belum pernah ada seperti itu. Kemudian lulus, kemudian malah nanggap orkes, enggak pernah ada. Tsummal hirfatu nikmatun, kemudian kata Syekh ya, kemudian keahlian sendiri ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatun minhu Subhanahu wa taala 'alal 'abd. Kamu habis belajar, kamu lulus, baik jadi apoteker, jadi dokter, jadi apa saja, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imtannallahu bil hirfah 'ala nabiyyihi Dawud. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai nikmat di antaranya kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud dulu diberi keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai membuat baju besi. Beliau adalah seorang produsen baju besi. Ala Nabi Dawud qala ta'ala wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami telah beritahu, kami telah ajarkan kepada Nabi Dawud cara keahlian di dalam membuat pakaian perang supaya menjaga kalian dari musuh-musuh kalian. Fahal antum syakirun, tidakkah kalian syukur? Wis diajari oleh Allah ilmu menjadi sarjana ekonomi misalnya, atau menjadi sarjana apalah gitu. Itu ilmu, dapat ilmu, kalian dapat ilmu. Kenapa malah nikmat malah dibalas dengan kekufuran? Fahiyya nikmatun tuqabalu bisyukrin nikmah. Seharusnya itu adalah nikmat yang dibalas dengan syukur. La tuqabalu bikufronin nikmah, tidak dibalas dengan mengkufuri nikmat. Ala anna minhum man takharraja minas saydalah wa yadhhabu ila ba'dil ma'asi. Padahal setelah itu ada juga di antara mereka setelah menjadi apoteker ternyata malah wa yadhhabu ila ba'dil ma'asi, ternyata malah pergi untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Min ba'i ba'dil ilajil muharram, dengan menjual obat-obat terlarang karena dia bisa meracik obat, akhirnya membuat obat terlarang. Wa min adami sidq fil amal wa tadyi'i ba'dil wajibat, ada juga yang tidak jujur dalam beramal, kerjanya enggak jujur, suka nipu dan juga menerlantarkan sebagian wajibat, enggak sholat. Mayukirru ala tilkal ma'asi, yang menguatkan maksiat-maksiat tersebut. Lakinnal hirfata at-tayyibata tu'tabaru nikmatan 'alal 'abd, yang sebenarnya sendiri asal pekerjaan keahlian seseorang di dalam membuat sesuatu itu adalah nikmat, tanpa melihat atau tanpa memandang entah itu nanti di keahliannya dipakai untuk maksiat ataukah tidak, pokoknya tanpa melihat hal itu, pada dasarnya keahlian seseorang itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pinter bikin bangunan, seorang arsitek, seorang sarjana ekonomi, seorang sarjana pertanian, itu semua adalah pada dasarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nanti dibuat bertani ganja, atau itu entah nanti sarjananya tadi itu dipakai untuk perekonomian riba. Yang jelas asalnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wal musiqi wal anashidu nasyara al ikhwanul muslimun, dan musik-musik dan juga nasyid-nasyid. Nasyid-nasyid ini juga akan memalingkan seseorang dari zikrullah, karena itu nasyid juga hendaknya dijauhi. Kalaupun dia tidak haram, maka sekali dua kali didengar, jangan kemudian dijadikan pendengarannya setiap hari. Nasyarul ikhwanul muslimun, yang menyebar luaskan nasyid-nasyid ini adalah ikhwanul muslimun, orang-orang IM. Wa nahbuhum bainan nas, demikian juga selain mereka di antara manusia, ke tengah-tengah manusia, mereka lah yang memasarkan. Makanya walaupun nyanyian-nyanyian itu berbentuk Arab, pakai bahasa-bahasa Arab, kamu kira itu bagus? Itu semua adalah hal-hal yang melalaikan. Apa manfaatnya? Apa kebutuhan kita kepada nyanyian-nyanyian tersebut? Kalau mau berdakwah, kalau mau menyebarkan kebaikan, di Al-Quran, As-Sunnah sudah terdapatkan kecukupan. Tidak perlu membuat-buat seperti itu. Wa huwa nau'un min syarril aghani. Ini juga termasuk jenis dari nyanyian yang terburuk, apalagi kalau di dalamnya terdapat muhdatsat, terdapat kekufuran, karena enggak sedikit syair-syair yang isinya kufur. Bait-bait syair, bait-bait nyanyian yang isinya adalah kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Tajidul muhadira awid da'iya minhum su'ila an hukmil aghani. Engkau akan mendapati ada seorang muhadir, seorang guru, atau seorang da'i di antara mereka. Kalau ditanya hukumnya musik, dari kalangan ikhwanul muslim ini, yakulu ana asma. Hukumnya apa ya Ustaz? Oh, hukumnya saya sendiri mendengar, gak apa-apa. Gitu. Ana ajdu, aku senang. Ana artah, saya juga ngefans ini. Ala agniyati fulan au fulana, saya juga ngefans musiknya fulan, lagunya fulan ataupun fulana. Mintil kalmakulatis samjah, atau dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak pantas itu tadi. Kenapa enggak pantas? Wong orang itu pada tanya hukumnya, kok kamu jawab perasaanmu? An-nasu yas'alunaka an hukmillah fil mas'alah, ma yas'alunaka an adwaqikal munharifah. Orang itu loh pada tanya hukumnya, kok kamu jawab dengan perasaanmu? Ini saya nyindir seseorang. Mungkin ada seorang alim di sana ketika ditanya apa hukumnya musik, oh saya sendiri ngefans musiknya fulan dan fulana. Kata saya, ya ini omongan enggak benar. Omongan enggak bermutu. Orang-orang pada tanya tentang hukum Allah, kok kamu jawab dengan seliramu? Wa ma yajuzu an yufta bihilli syai'in fihi fitnatun 'alal qalb, dan tidak boleh difatwakan halalnya sesuatu yang di dalamnya terdapat fitnah atas hati. Musik di dalamnya banyak fitnah yang merusak hati. Tak boleh difatwakan dikatakan hukumnya halal. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal wa idza fasada al qalbu. Ini ada yang keliru, ada yang kurang. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ini salah ini. Ala wa hiyal qalbu, itu hadisnya Nu'man bin Bashir. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, gitu. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di dalam hati ada segumpal darah. Apabila segumpal darah tadi lurus, maka seluruh anggota tubuh akan lurus. Dan apabila segumpal darah tadi rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ketahuilah dia itu adalah hati. Makanya kalau hatinya rusak dengan musik-musik, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Wa ma min syakkin, dan enggak diragukan lagi, annal aghaniya fiha maradun lil qulub. Musik-musik itu di dalamnya terdapat penyakit-penyakit bagi hati. Penyakit bagi hati. Isinya cuma hawa nafsu, isinya cuma syahwat, isinya cuma kemaksiatan. Wa qad khatta'u Ibnu Hazmin rahimahullah fi ibahatiha. Dan para ulama telah menyalahkan Imam Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad Al-Andalusi. Beliau dari Andalus, Spanyol. Para ulama telah menyalahkan Ibnu Hazm di mana beliau membolehkannya. Hadhihi min ihdal zallati alaihi rahmatullah. Ini termasuk satu dari beberapa kesalahan-kesalahan beliau, semoga Allah merahmatinya. Jadi Imam Ibnu Hazm memiliki beberapa kesalahan, di antaranya ini tentang bolehnya musik. Demikian juga di antaranya adalah banyak sekali dalam hal-hal akidah. Meski demikian, beliau adalah dikenal sebagai seorang imam yang benar-benar mendidik umat ini untuk mencari kebenaran. Wis gak ono tandinge nek apa ngejak wong mencari sing bener, Imam Ibnu Hazm. Karena itu kitab-kitab beliau masih dinasihatkan dan dianjurkan oleh Syekh Mukbil untuk dibaca. Di antaranya adalah Ihkam, membentuk tabiat seseorang menjadi seorang yang kuat di dalam beragama. Ini Imam Ibnu Hazm. Walaupun beliau sendiri memiliki banyak kesalahan dalam bab akidah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mengampuni beliau. Qala wal Allamatul Albani rahimahullah raddan tayyiban, dan dibantah oleh Syekh Al Albani dalam kitab tersebut dengan bantahan yang bagus. Fi kitab Tahrimul Alatillah wa Tarb, dalam kitab tersebut, ala Ibnu Hazm wa ghairihi min mubihi hadhil maksiyah. Demikian juga membantah Ibnu Hazm dan juga ulama yang lain yang membolehkan maksiat ini. Dan kita enggak boleh mencari rukhsahnya ulama. Jadi jangan mencari pendapatnya ulama yang enak-enak. Enggak boleh kemudian, oh ada ulama yang membolehkan musik, kita gas saja, gas terus musik. Karena ada ulama yang membolehkan, enggak bisa kita seperti itu. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kebenaran, bukan mencari kesalahan-kesalahan para ulama. Dan hal-hal seperti itu akan menjadikan seorang menjadi zindik kalau milih-milih rukhsah. Karena sebatas ada ulama yang membolehkan, sebatas ada yang membolehkan. Bukan seperti itu beragama yang benar. Wa qablahu Ibnu Qayyim, sebelum Imam Al-Albani juga Imam Ibnu Qayyim sudah membantah para ulama yang membolehkan musik. Di dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, bayana tahrimal alatil lahu watarb wa tahrimal ghina bayanan tayyiban. Di situ Imam Ibnu Qayyim menjelaskan haramnya alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan, dan juga haramnya nyanyian dengan penjelasan yang sangat bagus sekali. Tabarro'a min mardol agoni. Beliau juga berlepas diri dari para pengidap. Mardo itu para orang-orang yang sakit, para pengidap penyakit musik ini. Faqala rahimahullah, maka al-Imam Ibnu Qayyim membuat bait syair. Beliau berlepas diri dari orang-orang yang gandrung atau menjadi tergila-gila dengan musik. Barina ilallahi min ma'syarin bihim maradun min sama'il hina wa kam qultu ya qaum antum ala syafa jurufin ma bihi min bina syafa jurufin tahtahu hawwatun ila darkin kam bihi min ana ila darokin kam bihi min ana wa takraru dan nushi minna lahum linu'dhar fihim ila rabbina falammastahanu bitanbihina raja'na ilallahi fi amrina fa'ishna ala sunnatil mustafa wa matu ala tintina tintina. Ini nyanyian tintina tintina. Kata Imam Ibnu Qayyim, barina ilallah, kami berlepas diri kepada Allah, min ma'syarin, dari segerombolan, bihim maradun, pada mereka ada penyakit, min sima'il ghina, yaitu penyakit suka mendengarkan musik. Wakam kultu, dan sudah berapa kali aku katakan, ya kaum, wahai kaum, antum ala syafa jurufin, kalian itu berada di tepi jurang, ma bihi min bina, gak ada bangunan lagi di setelahnya, min bina. Hamzahnya dibuang karena syair. Min bina'in aslinya. Kalian itu wahai kaum berada di tepi jurang yang enggak ada bangunannya lagi. Syafa jurufin, jurang yang tahtahu hawwatun, di bawahnya ada lembah. Atau ia akan menjatuhkan ila darokin, kepada kubangan, kambihi min ana, betapa banyak rasa sakit di dalamnya, yaitu kubangan kenistaan. Watakraru dan nushi, dan sudah terulang-ulang nasihat ini, minna lahum, dari kita kepada mereka, wista nasihati bolak-balik, linu'dhara fihim ila rabbina, supaya kita mendapat udhur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falammastahanu bitambihina, tatkala mereka menganggap remeh, gak menggubris nasihat kita, raja'na ilallahi fi amrina, sudah kami serahkan, kami kembali kepada Allah, kami serahkan urusan kami. Maka fa'isna ala sunnatil mustafa, maka alhamdulillah kita hidup di atas sunnahnya Rasulullah. Wa matu, dan mereka matu di atas tintina tintina, sampai mati nyanyian terus, suka musik gandrung musik terus sampai mati. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, wa matu ala tintina tintina. Buh musik apa tintina tintina itu? Belum sempat tak cari tadi. Yang jelas ini adalah nama musik di zaman itu. Qala wa yakfi fi tahrimil ghina'i hadithu Abi Malik wa Abi Amir al-Ash'ari. Ini hadis yang tadi sama. Dan cukup dalam haramnya nyanyian adalah hadisnya Abu Malik wa Abu Amir. Ini ada indikasi dua sahabat yang sama. Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala al-Bukhari rahimahullah tahta rakam 5590 bab ma ja'a fi man yastahillul khamra wa yusammihi bighairi ismih. Bab apa yang datang dalam orang yang menghalalkan khamr dan menamai dengan selain namanya. Qala haddatsani Abu Amir au Abu Malik al-Asy'ari. Nah, ini langsung diidhafahkan kepada sahabat. Wallahi ma kadzabani sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan ada dari umatku beberapa kaum, dan sudah terjadi benar apa yang disabdakan Rasulullah, wis ana temenan, sudah ada beneran orang yang menghalalkan ini, menghalalkan zina juga sudah ada, menghalalkan khamr juga sudah ada, menghalalkan musik juga sudah ada. Walayan zilanna aqwamun ila janbi alamin, alam di sini adalah gunung, dan akan ada beberapa kaum yang mereka itu turun atau mendekat kepada sekeliling gunung, bukit-bukit. Yaruhu alaihim bisarihatin lahum. Mereka datang dengan sarihah, dengan penggiring, penggembala. Binatang-binatang mereka yatihim. Didatangi oleh orang-orang yang fakir. Lihajatin untuk meminta. Fayakuluna irji ilayna godan. Menunda-nunda untuk memberi sedekah. Besok saja tak kasih, besok tak kasih gitu. Fayubayyituhumullahu wa yad'ul alama wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala yubayyit itu menjadikan mereka bermalam. Tanpa sadar Allah menumpahkan gunung kepada mereka dan juga yang lain dikutuk menjadi kera dan babi-babi sampai hari kiamat. Wa huwa haditsun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa qad shahahu wa dzakara turqahu Ibnu Al-Qayyim, disahihkan dan juga disebutkan jalan-jalannya seluruhnya oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Wal Albani fil masdarainil madhkuraini huna, dan juga Al-Imam Al-Albani dalam dua masdar, yaitu punyanya Ibnu Al-Qayyim dalam Ighathatul Lahfan dan punyanya Syekh Al-Albani dalam Tahrimu Alatillah wa Tarb tadi. Wal Hafidz, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhil hadithi min Fathil Bari al-Mujallad al-Ashir safhah 52 wa ghairuhum, juga disahihkan oleh Al-Hafidz dan disahihkan oleh ulama-ulama yang lain. Intinya tentang pengharaman musik ini sudah maklum dan sudah kita ketahui, dan itu tadi beberapa dalil tentang haramnya musik, haramnya nyanyian. Hanya ada rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Id untuk bernyanyian tapi tanpa musik. Nyanyian-nyanyian dengan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat perang, bukan dengan nyanyian-nyanyian zaman sekarang. Kalau nyanyian-nyanyian zaman sekarang ini isinya cuma syahwat semua. Tayyib, selesai kita dari syarah baitnya Al-Imam Ibnul Wardi yang kelima ini, dan masih ada tentang masalah amrut. Insyaallah akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.